syahadat, dirikan sholat fardumu, kerjakanlah puasamu, serta bayarlah zakatmu. Penuhilah panggilannya, pergi haji ke Baitullah, jadilah insan kekasih Allah. Tiada terkira hingga tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sungguh sangat beruntung insan yang jadi kekasih Allah. Bahagialah mereka karena syurga dunia akhirat mudah didapat. Itulah janji Allah kepada semua hambanya yang cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Terkira hingga tak dapat dilukiskan dengan kata-kata.